الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني حفظكم الله، pada pertemuan yang pertama atau pada kajian muqaddimah sebelum kita memasuki kitab Al-Usul Al-Thalathah, kita telah menyebutkan beberapa fadilah atau keutamaan ketika seorang talibul ilm dan ketika seorang pencari ilmu memulai di dalam mencari ilmu syar'i dengan mengedepankan perkara akidah dan mengedepankan perkara tauhid. Siapa di antara antum yang bisa memberikan beberapa hikmah kita diperintahkan untuk memiliki akidah yang benar dan diperintahkan kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Taufik za. Taufik had. Anda ya Taufik. Yang pertama, tauhid merupakan tujuan utama manusia diciptakan. Nah, tauhid merupakan tujuan pertama diciptakannya jin dan manusia. Dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku dan menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikatnya tauhid. Dan ini adalah hakikatnya tauhid. Kemudian yang kedua, Saud, tauhid merupakan sebab diutusnya para nabi dan rasul. Masya Allah, tabarakallah. Naam, dan ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut." Tidaklah kami telah mengutus rasul pada setiap umat, naam, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Kemudian yang ketiga, Hisham, had Hisham, عندك يا Hisham. Keutamaan tauhid yang lain. Tauhid, hikmah tauhid yang seterusnya adalah tauhid merupakan hak Allah yang wajib kita tegakkan. Allah ya barik fik. Naam. Naam, bahwasanya tauhid ini wajib untuk kita tegakkan. Bahkan orang-orang kafir apabila mereka ingin menebus kesyirikan mereka dengan kenikmatan dunia dan harta mereka di dunia, tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima tebusan tersebut, karena ini merupakan hak yang harus ditegakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani hafizakumullah. Umat manusia dan kaum muslimin yang ada pada zaman Saban sebelum kita, mereka dipenuhi dengan berbagai macam sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyaknya umat manusia, mereka jauh dari Al-Qur'an, mereka jauh dari As-Sunnah. Kemudian mereka menjadikan sekutu-sekutu di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga munculnya ratusan tuhan yang mereka sembah, ratusan tuhan yang mereka doakan untuk meminta manfaat dan menolak dari kehidupan mereka mudharat selain Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara umat manusia yang mendatangi kuburan-kuburan, mereka meminta kepadanya, kemudian percaya kepada azimat-azimat dan mereka mendatangi pepohonan-pepohonan yang mereka anggap keramat, kemudian percaya kepada benda-benda mati yang akan memberikan kepada mereka manfaat di dalam kehidupan dunianya, memberikan rezeki, kemudian memberikan karunia anak, kemudian ditambahkan hubungan antara suami dan istri, kemudian mereka meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula pada zaman-zaman tersebut, berapa banyak umat manusia yang beribadah kemudian mendoakan dan mendatangi berbondong-bondong kepada kuburannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana kuburannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang-orang India mengaku di sana ada kuburannya. Begitu pula orang-orang Irak yang ada di negeri Irak mengaku bahwasannya kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada di tempat mereka. Umat manusia berbondong-bondong menuju kuburan-kuburan tersebut, meminta manfaat, kemudian menolak dari kehidupan mereka madharat beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di Irak dan ini di India. Masing-masing mereka mengaku di sana ada kuburannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mereka anggap keramat. Begitu pula di Mesir, berapa banyak umat manusia yang menuju kepada kuburannya Al-Hasan Al-Badawi. Mereka anggap keramat, meminta kepadanya. Berbuat kesyirikan. Bahkan menyembelih kurban di hadapan kuburan-kuburan tersebut Al-Hasan Al-Badawi dan kuburan yang kedua Ar-Rifa'i. Yang mereka anggap sebagai para wali. Yang mereka beranggapan bahwasanya mereka ini berhak untuk mengatur apa-apa yang itu merupakan hak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Ar-Rifa'i dan Hasan Al-Badawi kuburannya disembah di negeri Mesir. Dan itu sampai detik ini. Begitu pula berapa banyak umat manusia pada zaman tersebut mendatangi kuburannya sahabat Abdullah ibn Abbas di kota Makkah dan Taif. Mereka beribadah kepada kuburan-kuburan tersebut. Begitu pula di negeri Yaman, berapa banyak umat manusia mendatangi kuburannya Ibn Alwan. Dan berapa banyak pula di antara umat manusia mendatangi kuburannya Nabi Hud di Hadramut, di Tarim. Mereka beranggapan bahwasannya Hud meninggal di sana dan tidak ada sejarah yang bisa memastikan bahwasannya kuburan Nabi Hud di sana. Diletakkan di atas perbukitan, diletakkan di atas gunung. Mereka sambil memanjat, meminta mendatangi kuburannya Nabi Hud pada setiap tahunnya. Mereka beranggapan dengan mendatangi kuburan-kuburan tersebut, maka akan diangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dikabulkan sekian macam permintaan mereka. Dunia Islam dipenuhi dengan kegelapan kesyirikan, kegelapan khurafat, kegelapan bid'ah. Kemudian di tengah-tengah semaraknya mayoritas kaum muslimin jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka di sana muncullah seorang alim. Di sana muncullah seorang alim Rabbani yang mengembalikan umat ini kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mengajak umat manusia untuk kembali kepada beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Mengangkat kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan salah satu bentuk dan bukti dari benarnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yazalu la tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah zahirina 'ala al-haq, akan selalu ada di antara umat ini sebuah ta'ifah, sebuah golongan mansura, dan mereka ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala zahirina alal haq, mereka senantiasa menampakkan kebenaran. La yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum, tidak memudaratkan mereka bagi orang-orang yang menyelisihinya dan orang-orang yang menggembosi mereka sendiri. Tidak memudaratkan bagi mereka orang-orang yang mencela, mencerca, dan menghina dakwah golongan tersebut. Hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap tsabat istiqamah di atas dakwah yang hak. Maka ta'ifah ini akan selalu ada golongan umat manusia yang mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengembalikan umat manusia kepada ajaran yang benar. Ini akan selalu ada. Dan mereka adalah ta'ifatun mansura, golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tolong. Dan mereka adalah firqatun najiyah, golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan. Dan mereka adalah ahlul hadith wal athar, dan mereka adalah as-salafiyun, dan mereka adalah ahlus sunnati wal jama'ah. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Akan ada suatu golongan yang mereka senantiasa berada di atas kebenaran, mengajak umat manusia untuk mengamalkan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Begitu pula dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu dinu qa'ima hatta taqum as-sa'ah, bahwasanya agama Islam ini akan selalu tegak berdiri lurus sampai datangnya hari kiamat. Akan selalu tegak agama ini di atas kebenaran, di atas Al-Qur'an, di atas As-Sunnah, di atas petunjuk dan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Agama ini akan selalu tegak benar dan lurus sampai datangnya hari kiamat. Ini merupakan kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan ucapan beliau merupakan wahyu dari Allah. Ini secara keumuman. Kemudian di sana dikabarkan kepada kita oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya pada setiap generasi akan ada umat manusia, akan ada satu orang yang memberantas berbagai macam kemungkaran yang ada di agama ini, yang ada di umat ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna allaha yaba'athu ala kulli mi'ati sana man yujaddid laha amra diniha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus pada setiap 100 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus pada setiap 100 tahun akan dikeluarkan seorang alim, seorang hamba, man yujaddid laha amra diniha, yaitu memperbaharui perkara agamanya. Yang dimaksud memperbaharui di sini bukan menambah atau mengurangi ajaran-ajaran agama Islam, tidak. Akan tetapi mereka dikembalikan kepada ajaran yang semula. Karena kenapa? Karena merebaknya kemaksiatan, karena merebaknya kemungkaran, karena sudah menyebarnya kesyirikan, menyebarnya khurafat, menyebarnya khuza'banat, dan menyebarnya perkara-perkara bid'ah yang ada pada zaman tersebut. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang manusia pada setiap 100 tahunnya mengembalikan kepada ajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan hadis di atas sahih, bahkan Al-Imam Al-Albani mengatakan, wal hadithu sahihun, was sanadu sahih, wa rijalu kulluhum thiqat. Hadis di atas adalah sahih, sanadnya sahih, dan semua perawinya adalah thiqat, terpercaya. Begitu pula Syekh bin Bas mengatakan, wal hadithu jayyidun wa rijaluhu thiqat. Hadis ini hadis yang baik dan perawinya semua terpercaya. Waqad sahahahu al-hakim wal-hafid al-iraqi was-sakhawi wa ibn Hajar. Dan hadis di atas pun juga disahihkan oleh Al-Imam Hakim, kemudian Al-Hafidz Al-Iraqi, Kemudian disahihkan pula oleh As-Sakhawi dan disahihkan pula oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dan akan mengutus pada setiap 100 tahunnya beberapa orang atau seorang alim yang mengembalikan ajaran kaum muslimin kepada ajaran yang semula sebagaimana yang telah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, di antara ulama dan di antara para a'immah berkorban di dalam kehidupannya dengan pengorbanan yang besar untuk mengembalikan umat manusia kepada ajaran tauhid sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam diutus ke muka bumi di tengah kaum Quraisy, yaitu Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, yang mana beliau ini sampai dipersaksikan oleh para ulama akan keilmuannya dan akan keutamaan dan fadilah beliau. Bahkan termasuk Asy-Syaikh Abdul Rahman ibn Qasim Al-Hanbali rahimahullah. Asy-Syaikh Abdul Rahman ibn Qasim beliau berkata, "Anna kibara ahli al-ilmi fi ashr asy-syaikh syahidu lahu bil ilmi wa annahu jaddada hadha ad-din." Bahwasanya kata Syekh Abdul Rahman Ibn Al-Qasim, kibarul ulama, ulama-ulama besar yang ada pada masa dan zamannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, mereka banyak mempersaksikan tentang keilmuannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan kemuliaan serta fadilah beliau. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab jaddada hadad-din, telah memperbaharui ajaran atau telah memperbaharui agama ini. Ini ulama pada zaman tersebut. Begitu pula ulama yang ada pada zaman kita, yaitu Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah. Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah, Abdul Aziz Ibn Baz, beliau pernah berkata, "Wa min jumlati haula al-a'imma al-muhtadin," di antara sekian banyak para ulama yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, petunjuk dan bimbingan kepada mereka, wa huwa al-imam al-allama mujaddid ad-din wa mujaddid al-islam fil qarni tsani asyar, yaitu imam al-allama pembaharu Islam pada abad ke-12. Ini dipersaksikan oleh Syekh bin Baz bahwasanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab merupakan pembaharu mujaddid pada abad 12 Hijriah, wa huwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi An-Najdi Al-Hanbali rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ini perkataan Syekh ibn Abdul Wahhab, ini perkataan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz yang mempersaksikan tentang keutamaan dan fadilah dan mempersaksikan bahwasanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab merupakan pembaharu Islam pada abad ke-12 Hijriah. Maka penting pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha, kita akan menyebutkan sedikit mengenai profil siapa penulis kitab ini, wahuwa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn Ali At-Tamimi Al-Najdi Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Yang pertama, ikhwani hafizakumullah, kelahiran Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Syekh Muhammad ghulida fi Al-Uyainah. Beliau lahir di sebuah daerah yang bernama Al-Uyainah, yang lebih dikenal pada zaman sekarang, pada saat ini dengan istilah Bar Asy-Syeikh. Saat ini Al-Uyainah dikenal dengan istilah Bar Asy-Syeikh, Baru Syekh. lebih dikenal dengan istilah Bar Asy-Syeikh. Fa Asy-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab na'am lahir di daerah tersebut, daerah Al-Uyainah di Kota Najd. Di Kota Najd pada tahun 1115 Hijriah. Pada tahun 1115 Hijriah yang bertepatan dengan 1703. Yang bertepatan dengan 1703 Miladi atau Masehi yang lebih kita kenal dengan istilah Masehi atau Miladi. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau lahir di Kota Uyainah yang lebih dikenal dengan istilah pada zaman sekarang dengan sebutan Bar Asy-Syeikh pada tahun 1115 Hijriah atau bertepatan dengan 1703 Miladi atau Masih. Fasyekh wulida fi baitil ilm. Asy-Syeikh beliau lahir dari rumah yang dipenuhi dengan para ulama. Di antaranya kakeknya beliau sendiri. Jadduhu. Jad dan kakeknya Asy-Syeikh yang bernama Sulaiman ibn Ali. Wa huwa alimun jalilun fi zamannya. Dan kakeknya Syekh ini merupakan seorang alim pada zamannya. Seorang alim pada zamannya. Begitu pula ayah dari Asy-Syeikh Muhammad wa huwa Abdul Wahhab. Abdul Wahhab ibn Sulaiman sempat bahkan menjadi qadhi di daerah Uyainah, menjadi qadhi atau hakim di pengadilan Uyainah. Dan jabatan ini merupakan kedudukan yang tinggi pada zaman dahulu dan pada zaman salaf. Karena seorang hakim di pengadilan tidak akan diberikan kecuali kepada para ulama. Tidak akan diberikan kecuali kepada para ulama. Begitu pula pamannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab yang bernama Ibrahim ibn Sulaiman. Saudara bapaknya yang bernama Ibrahim ibn Sulaiman juga merupakan seorang alim pada zaman beliau. Sehingga Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab lahir dari satu rumah yang mereka dipenuhi dengan ahlul ilm. Ini yang pertama. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab na'am ta'allama ala yad wa walidihi. Beliau pertama kali belajar dari tangan ayahnya. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab belajar kitab fikih dari mazhab Al-Hanbali. Beliau Syekh belajar kitab fikih dari mazhab Al-Hanbali dari tangan ayahnya, belajar dari ayahnya rahimahullah. Dan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab hafiz Al-Qur'an fi sinni 10 sanawat. Beliau telah menghafal Al-Qur'an pada umur yang masih genap 10 tahun. Genap 10 tahun beliau sudah menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian setelah itu beliau ta'allama ilmu hadis, kemudian beliau belajar ilmu hadis, kemudian beranjak untuk belajar kutub tafsir, kitab-kitab yang membahas tentang tafsir Al-Qur'an kepada beberapa para ulama di daerah beliau, di daerah Uyainah. Kemudian saja sahiran. Kemudian beliau menikah pun dan usia beliau masih muda belia. Wa qaddamahu waliduhu 'ala al-imamah wa huwa saghir. Dan ayahnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ini melihat bahwasanya sang anak ini memiliki kecerdasan dan kepandaian. Hafal Al-Qur'an di umur 10 tahun, bahkan bapaknya mengedepankan beliau untuk menjadi imam. Untuk menjadi imam, mensolati umat manusia dan umurnya masih kecil. Ini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kemudian ketika sudah beranjak dewasa, Syekh berusaha untuk melanjutkan rihla fi talabil ilm. Melakukan perjalanan untuk menimba ilmu keluar kota atau keluar dari daerahnya. Kemudian yang pertama kali Syekh lakukan adalah berjalan ke kota Madinah. Berjalan ke kota Madinah, kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab belajar kepada asy-syekh yang bernama Abdullah ibn Ibrahim rahimahullah, yang menjadi seorang alim di kota Madinah pada zaman tersebut. Kemudian asy-syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab tinggal beberapa tahun di kota Madinah. Kemudian beliau berpindah dari kota Madinah menuju kota Basrah. Menuju kota Basrah di Irak. Beliau berjalan kaki tentunya. Berjalan kaki dari Najd menuju ke Madinah. Kemudian dari Madinah beliau melanjutkan perjalanan untuk mencari ilmu ke kota Basrah. Dan di sana beliau bertemu dengan seorang alim dan belajar kepada Asy-Syeikh Muhammad Al-Majmu'i Al-Basri rahimahullah. Beliau belajar kepada seorang alim yang bernama Asy-Syeikh Muhammad Al-Majmu'i Al-Basri rahimahullah. Di kota Basra, Asy-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dikenal dengan seorang yang gemar dan giat untuk al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Mengajak kepada perkara-perkara yang baik dan mengingkari berbagai macam kemungkaran yang beliau lihat. Sehingga tidak sedikit kaum muslimin dan teman-teman beliau yang tidak suka dengan cara Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Terlebih lagi di dalam menegakkan da'watul tauhid dan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyaknya celaan dan karena banyaknya sindiran ataupun omongan dari masyarakat yang ada di kota Basrah, sehingga Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab memutuskan untuk kembali ke tempat kelahiran beliau, sehingga Syekh Muhammad pun kembali ke kotanya yaitu Al-Uyainah. Ketika Syekh berjalan pulang menuju ke kotanya, beliau tetap berikrar, tetap niat bulat untuk tetap menegakkan kalimat itu, berdakwah, mengajak manusia untuk melepaskan dari berbagai macam kesyirikan, khurafat, tahayul dan bid'ah, kemudian menegakkan at-tauhid dan kalimat la ilaha illallah. Dan yang pertama langkah yang beliau lakukan yaitu menulis sebuah kitab yang berjudul Kitabut Tauhid. Maka Kitabut Tauhid ini termasuk kitab-kitab yang pertama kali di antara kitab-kitab yang pertama yang Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab tulis, yaitu Kitabut Tauhid, yang mana judul asli daripada Kitabut Tauhid ini disebut Kitabut Tauhid Alladhi huwa haqqullahi alal abid. Kitabut Tauhid Alladhi huwa haqqullahi alal abid. Kitabut Tauhid yang ini merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh hamba-hambanya. Ketika sampai di Uyainah, kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab pun mendakwahkan kepada kalimat Tauhid, kemudian memperingatkan umat manusia kepada bahaya syirik. Bahkan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menghancurkan sebuah kubah atau bangunan kuburan Zaid ibn al-Khattab, yang mana Zaid ibn al-Khattab ini merupakan saudaranya Umar ibn al-Khattab, yang mereka yakini bahwasanya itu adalah kuburan Zaid ibn al-Khattab. Mereka jadikan sebagai bangunan dan kubah. Dan mereka umat manusia di negeri Uyainah, mereka banyak berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan menuju kepada kuburan ini. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab datang ke Uyainah, kemudian memberantas kesyirikan dan diantaranya merobohkan bangunan dan kubah yang ada di atas kuburannya Zaid ibn al-Khattab, yang mana dengan itu umat manusia pun kembali membenci kepada beliau, sampai-sampai ayah beliau sendiri pun tidak senang dengan cara dakwahnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, sampai-sampai beliau pun keluar dari kotanya atau terusir dari kotanya, kemudian menuju kepada sebuah daerah yang bernama Dar'iyah. Sebuah kota yang bernama Ad-Dar'iyah, kemudian bertemu dengan Amir Dar'iyah yang bernama Asy-Syeikh Muhammad ibn Sa'ud Al-Sa'ud yang ini kelak akan menjadi bapak dari raja-raja Al-Saudi yang ada di negeri Saudi Arabia yang ada pada zaman sekarang. Ini sekilas tentang dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kemudian beliau pun wafat di umur yang ke-91 tahun. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab wafat di umur beliau 91 tahun, tepatnya pada tahun 1206 Hijriah. Fasyikh beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah yang bertepatan dengan 1700. Halo Ustaz. Halo. Halo Ustaz, dengar? Naam. Afwan, Anda enggak dengar di sini. Tadi terputus mungkin sih. Naam. Jadi Syekh Muhammad sampai mana tadi topik? Yang Anda dengar tadi wafat pada umur 91 tahun pada tahun 1206 Hijriah. Naam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wafat pada tahun 1206 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1792 Miladi atau 1792 Masehi di umur beliau yang ke-91 tahun. Adapun musuh-musuh beliau amat sangat banyak. Di antaranya orang-orang sufi kuburi yang ada di kota Makkah, begitu juga mufti yang ada di kota Makkah, dan begitu juga saudaranya. Saudaranya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab yang bernama Sulaiman Ibn Abdul Wahhab juga ikut turut tidak suka dengan cara dakwanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Sampai-sampai Sulaiman Ibn Abdul Wahhab menulis sebuah kitab membantah saudaranya sendiri. Sampai-sampai menulis sebuah kitab yang berjudul Sawa'iq Al-Ilahiyyah Firraddi Alal Wahhabiyyah. As-Sawa'iq Al-Ilahiyyah, halilintar dari Tuhan untuk membantah Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Dia tulis ini karena cemburu kepada saudaranya. Merasa cemburu kepada saudaranya, merasa hasad, iri dan dengki karena dakwahnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mulai diterima di daerah Dar'iyah dan diterima luas sampai ke seluruh Najd. Bahkan sampai dakwah beliau sampai di kota Mekah. Dan dakwah beliau sampai di Al-Haram Al-Makki. Oleh sebab itu saudaranya merasa iri, saudaranya merasa dengki, hasad. Dan merasa cemburu padahal saudaranya ini diberi jabatan oleh bapaknya sendiri menjadi seorang qadhi. Sebagai seorang hakim di daerah Uyainah. Akan tetapi karena sifat yang jelek dan perilaku yang jelek, kemudian karena hasad dengan saudaranya sampai mengeluarkan sebuah tulisan yang berjudul Sawa'iq Al-Ilahiyyah Firraddi Alal Wahhabiyyah, yang mana ini dicetak oleh orang-orang sufi yang dijadikan sebagai pegangan oleh mereka. Ini siapa yang membantah Wahhabi? Saudaranya sendiri, dan dia adalah orang yang paling tahu terhadap Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Dengan menyebutkan berbagai macam tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan keji dan dusta kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yang mana Syekh banyak membantah tulisan-tulisan tersebut pada masa hidupnya. Akan tetapi ikhwani hafizakumullah, kenyataan yang ada, Sulaiman Ibn Abdul Wahhab kemudian pada tahun 1190 ketika Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab berumur 75 tahun mendatangi Ad-Dar'iyah dan bertaubat. Syekh Sulaiman Ibn Abdul Wahhab, saudaranya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini bertaubat dan mendatangi saudaranya minta maaf dan tarajuk. Atas apa yang telah dia tulis, atas apa yang telah dia goreskan, tuduhan yang keji terhadap dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan beliau pun terima taubatnya. Akan tetapi orang-orang sufi tetap memegang kitab ini, bahkan dicetak, disebarkan dengan jumlah yang sekian banyak, bahkan mereka sebarkan secara gratis. Ini ada di pesantren-pesantren mereka. taubatnya mereka tutupi, taubatnya tidak mereka expose, taubatnya tidak mereka sebarkan. Inilah ahlul ahwa ya ikhwani hafizakumullah. Kalau sudah hawa nafsu masuk ke dalam hati umat manusia, al-haq dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Untuk mengikuti hawa nafsunya, taubatnya Syekh Sulaiman tidak mereka sebarkan. Yang mereka sebarkan apa? Tulisannya Syekh Sulaiman Ibn Abdul Wahhab atas tuduhan keji kepada saudaranya. Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, al-hawa yasuddu anil haq. Kalau sudah hawa nafsu masuk ke dalam hati umat manusia, akan menghalangi dia dari kebenaran. Begitu pula Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, al-hawa idha khalata qalban ma min da'in ashadda minhu. Kata Hasan Al-Basri, aku tidak melihat penyakit yang lebih parah apabila hawa nafsu sudah terjangkit ke dalam hati umat manusia. Begitu pula perkataan Abdullah ibn Aun, Abu Aun Al-Basri, beliau mengatakan, "Idza ghalaba al-hawa 'ala al-qalb, istahsana ar-rajulu ma kana yastaqbihu." Kalau sudah hawa nafsu menjangkiti hati umat manusia, dia akan memandang baik perkara-perkara yang dulu dianggap jelek. Dan inilah keadaan ahlul kubur, ahlul tasawuf, al-mutasawifah ad-dhalah. Mereka mengambil tulisan-tulisan keji kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang mana tarajuk kemudian taubat penulisnya mereka sembunyikan. Dan ini kita juga teringat dengan kisahnya Abu Hasan Al-Asy'ari yang dijadikan sebagai mazhabnya orang-orang sufi, akidah mereka mengambil kepada akidah Al-Asy'ari, yang mana Abu Hasan Al-Asy'ari dahulu berakidah di dalam asma wa sifat sebagaimana akidahnya Mu'tazilah, akan tetapi di akhir hayatnya beliau bertaubat, bahkan naik di atas mimbar menyampaikan kepada umat manusia dan seluruh murid-muridnya bahwasanya aku mencopot al-i'tizal, mencopot mazhab i'tizalku sebagaimana aku mencopot kotoran-kotoran atau baju dari dirinya. Beliau betul-betul bertaubat, dan di antara bukti taubatnya Asy-Syaikh Abu Hasan Al-Asy'ari membuat sebuah kitab yang berjudul Al-Ibanah. Menjelaskan di situ aqidah ahlu sunnah wal jamaah, dan beliau mengikuti aqidahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan ini tidak mereka expose. Dan ini mereka tidak percayai. Ah, itu buatannya orang-orang Wahabi. Padahal Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab datangnya jauh setelah Abu Hasan. Taubatnya Abu Hasan al-Ash'ari itu dusta. Kerjaannya Wahabiyun. Inilah hawa nafsu ya ikhwan. Mereka mengambil sesuatu yang cuma mengikuti hawa nafsunya. Akhwani hafizakumullah. Kemudian yang terakhir, di antara beberapa tulisan-tulisan Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, di antaranya mu'allafat beliau cukup banyak, tapi yang sangat dikenal yang pertama yaitu Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid termasuk kitab-kitab pertama yang beliau tulis, yang di sana disebutkan tentang keutamaan tauhid, pengertian tauhid, kemudian bahaya-bahaya syirik, kemudian menjelaskan tentang jalan-jalan yang menghantarkan umat manusia kepada kesyirikan, di antaranya doa kepada selain Allah, kemudian al-isti'anah, kemudian al-istighasah, wa tawakkul war raja' wal khauf wal khasyah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabut Tauhid. Kemudian tulisan beliau yang kedua yaitu Kasyfus Syubuhat. Kasyfus Syubuhat ini dikategorikan oleh para ulama sebagai mukammilah li Kitabut Tauhid, sebagai pelengkap dari Kitabut Tauhid. Setelah belajar Kitabut Tauhid, alangkah baiknya bagi talibul ilm untuk mempelajari Kasyfus Syubuhat, karena Kasyfus Syubuhat itu merupakan pelengkap daripada Kitabut Tauhid. Ini yang kedua. Kemudian tulisan beliau yang ketiga yaitu Al-Usul Al-Thalathah, yang akan kita pelajari al-usul al-thalathah, tiga landasan utama yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatu nabiyihi, mengenal nabinya yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, Kemudian landasan yang ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil dan nas. Tiga landasan utama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian nabinya, kemudian mengenal agama ini berdasarkan Al-Qur'an dan berdasarkan As-Sunnah, berdasarkan dalil dan berdasarkan nas. Ini kitab yang ketiga, Al-Usul Al-Thalatha atau Thalathatul Usul. Kemudian kitab yang lain yang keempat, yaitu Al-Qawa'id Al-Arba', kaidah-kaidah atau empat kaidah. Empat kaidah atau empat akar yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ini kitab beliau. Kemudian kitab yang lain setelah Qawa'idul Arba', yaitu Al-Usul As-Siddah, enam landasan utama. Enam landasan utama yang ini pun juga tidak kalah pentingnya untuk dipelajari bagi setiap talibul ilm. Bagi setiap talibul ilm. Kemudian kitab yang lain yaitu Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang disebut di dalamnya 10 pembatal keislaman dan 10 pembatal kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kemudian di sana ada kitab beliau yang lain yang berjudul Fadlul Islam, keutamaan Islam. Kemudian di sana juga ada kitab beliau yang berjudul Masail Al-Jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diingkari oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang ternyata permasalahan-permasalahan tersebut timbul kembali dan dilakukan oleh kaum muslimin yang ada pada zaman beliau dan ada pada zaman sekarang. Yang mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menyebutkan sekitar 131 dari permasalahan-permasalahan yang ada pada zaman jahiliyah yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada dan dilakukan oleh beberapa umat di zaman beliau dan zaman sekarang. Begitu pula Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab memiliki kitab yang berjudul Usul Al-Iman. Baik, insyaallah insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan memasuki di awal mukaddimah kitab Al-Usul Al-Thalatha bi'idhnillah insyaallah. Nah. Ila huna walhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.